Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan kita sehat sampai Ramadan, sampai Idul Fitri, sampai mati dalam amal husnul. Besok hari Senin, habis Senin Selasa, habis Selasa Rabu, tinggal 3 hari lagi makan lontong sayur, ketupat gulai paku. Banyak orang yang senang menyambut Ramadan karena dia ingin salat tarawih, ingin tahajud, tapi banyak juga menghitung hari. Senin, Selasa, Rabu, habis itu tak makan siang. Sempit otaknya menyambut Ramadan ini. Senin, Selasa, Rabu, terbayang dia rumah makan tutup, yang buka cuma rumah makan, kepala nampak, kaki nampak, kepala tak nampak. Ada tuh rumah makan yang buka bulan puasa, kepala tertutup, kaki nampak. Rumah makan apa namanya? Rumah makan hantu. Di Dumai tak ada itu kan? Alhamdulillah sudah tak ada. Banyak-banyak, nanti kalau ada nampak di pinggir jalan, kaki nampak, kepala tak nampak, waktu lalu di situ baca ayat kursi kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Habis itu hembuskan kuat-kuat. InsyaAllah terbakar mereka di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ucapan menyambut bulan ini, marhaban ya. Marhaban, hati kami lapang. Ya Ramadan, hati kami lapang. Hati kami lapang menerima engkau Ustaz Somad. Apa bukti kami hati kami lapang? Kami siapkan pentas yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz, pentas itu bukan untuk Ustaz, bekas MTQ. Oh iya. Hati kami lapang menyambut Ramadan. Apa bukti hati kami lapang? Tengoklah, marhaban ya Ramadan, tabligh akbar, foto Pak Wali kecil, Dr. Andus Haji Zulkifli ASMSI, foto Pak Wakil Wali Kota kecil, foto Pak Sekda kecil, foto siapa yang besar di situ? Masya Allah, begitu mereka memuliakan Ustaz Somad. Saya baru sekarang tahu ada sorban saya warna merah, sesuai sama karpet merah. Ini kenapa berubah coklat malam nih Pak Ustaz? Ini hadiah, bukan main jauh ini, dari Kashmir, India. Macam Sanjay Dutt kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lapang tak hati kita menyambut Ramadan? Siapa yang hatinya sempit menyambut Ramadan ini? Itu salah satu ciri-ciri otaknya berkudis, hatinya berkurap. Mesti banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Ya Astaghfirullah Minal Khataya. Ampunkan dosa kami, silap salah kami yang lalu ya Allah. Astaghfirullahalazim, paling pendek. Yang agak panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, angkat napas banyak-banyak, tarik napas dalam-dalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa yang tahan senapas, yang tak tahan jangan. Ada beberapa orang tua dicobanya mati. Macam manalah orang Dumai mau mendengar ceramah, ustadznya kecil, jamaahnya ramai. Nampak apa tidak ustadz nih? Rupanya dipasang layar di sana. Patutlah yang di situ tak menengok kemari. Ya Allah ya. Saya tahunya saya gerakkan tangan saya tengok bergerak situ. Itulah. Di sana lagi dipasang layar. Suara saya jelas apa tidak? Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini dipanjangkan Allah umurnya. Mereka tak tampil ke depan. Yang tampil ke depan ketua panitia penyelenggara. Yang tampil ke depan Bapak Wali Kota Dumai. Mereka tak tampil. Pernah tak protokol memanggil? Berikut ini, mari kita dengarkan sambutan dari pemasang umbul-umbul. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari pengambil foto kamera. Padahal yang mengambil kamera ini perjuangannya luar biasa nih. Luar biasa. Jangan ditengok-tengok kali, grogi dia. Mereka pandai mengambil eagle. Nampaknya nanti baru di-share di internet. Semua melihat gambar di internet. Wow, amazing. Where is this? Dumai City katanya. Masya Allah. Disangka orang Dumai itu kota tepi laut, kota narkoba. Disangka orang Dumai itu kota internasional, dekat Malaka, dekat Singapura, dekat Johor. Disangkanya tempat maksiat. Kalian kalau mau tahu Dumai, tengok malam ini. Melimpah ruah umat menyambut Ramadan. Sudah lama azab itu ingin turun, tapi tak jadi turun. Kenapa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Selama mereka beristighfar. Ini ada pula yang menyambut beristighfar. Emang rupanya kita menyambung cakap ustaz itu apa yang ada di kepala kita. Kalau ibu-ibu saya bilang beristighfar. Bapak, beristighfar. Bagaimana cara beristighfar yang baik nih Pak Ustaz? Salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro. Saya tak baca Allahu akbar kabiro. Jadi apa kau baca? Allahumma ba'id baini. Silakan. Yang Muhammadiyah Allahumma ba'id. Yang NU Allahu akbar kabiro. Yang berkelahi gara-gara ini. Ini yang satu Muhammadiyah, aku tak mau baca Allahu akbar kabiro. Allahumma ba'id. Yang satu aku tak mau Allahumma ba'id. Allahu akbar kabiro. Yang tengah ini preman baru tobat. Nah, aku belum hafal lagi gitu. Yang Allahumma ba'in sah. Yang Allahu Akbar kabiro sah. Yang tak baca iftitah sah. Apa dirau kan? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Nah itu tak betul. Kenapa tak baca Fatihah? La salata. Tidak sah salat. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Al-Fatihah? Al-Fatihahnya luruskan. Betulkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turun di airport Batam. Pas saya sedang jalan di airport, ada seorang petugas pakai seragam mengikuti saya. Mak sempat juga saya pucat. Saya sangka CIA mau menangkap, atau KGB, agen dari Rusia. Rupanya pas sudah dekat, Ustaz, ada apa? Saya bilang, dengarkan baca Fatihah saya Pak Ustaz. Salut kita, pakai seragam di airport, minta dengarkan bacaan Al-Fatihah. Bacalah, baca biar ku dengar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di mana Pak Ustaz? Mantap, saya bilang. Kenapa Ustaz bilang mantap? Aku mau cepat masuk pesawat. Memang mantap bacaannya. Ada pula datang dari jauh, Ustaz Somad, betul ini nomor HP Ustaz, betul. Tolong dengarkan bacaan saya Pak Ustaz, jangan sekarang, aku sedang sibuk, kirimkan aja pakai WA. Ah, direkam pakai WA. Bismillahirrahmanirrahim. Suara perempuan. Bagaimana bacaan saya Pak Ustaz? Sejuk hati saya membaca. Jangan lagi itu. Kita puji-puji, rupanya bini orang. Na'udzubillah. Segala dosa kita minta ampun kepada Allah. Diampunkan Allah Pak Ustaz. Semua dosa diampunkan Allah. Kecuali syirik. Yang menyembah pokok kayu, berhentilah. Yang menyembah sungai, berhentilah. Yang menyembah hantu, berhentilah. Yang menyembah begu ganjang. Ada hantu tu tinggi, namanya begu ganjang. Kalau pendek, tuyul. Ada pula hantu tu naik motor besar, itu namanya Dracula. Ada tak punya motor, melompat-lompat aja. Itu yang ditempel di keningnya. Tercabut, itu namanya vampir. Ada lagi melompat pun tak bisa, suster ngesot. Hantu itu semua. Na'udzubillah. Tapi semua hantu ini takut dibacakan ayat kursi. Saya sudah saya bacakan ayat kursi berapa kali, kenapa dia tak lari Pak Ustaz? Karena kau hantu. Masa sesama hantu ngusir hantu? Ketawa dia pas dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal ayyul qayyum. Kenapa kau ketawa? Masa hantu ngusir hantu? Sesama hantu dilarang saling mendahului gitu. Artinya apa? Perbuatan kita itu diperbetulkan. Betul? Nah, setelah bersih dosa kita kepada Allah, gimana cara membersihkannya Pak Ustaz? Rumah sakit umum, terbaring di ruang ICU, tak bisa mandi. Kalau yang paling bagus tuh mandi tobat. Gimana cara mandi? Ini rumah dekat laut. Nah, pergi ke pantai, salto di situ. Bersih. Tentang sini. Aku berniat mandi tobat. Wah, tinggi gamang juga nih aku bawa. Aku berniat mandi tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Hilang dosa kalau mandi tobat, Pak Ustaz. Oh, kalau di laut Dumai, jangankan dosa, orangnya hilang sekalian. Gila mandi situ. Nah, setelah bersih mandi, itulah maka ada tradisi orang Melayu berlimau. Kenapa pakai limau? Karena kan ada iklannya itu di TV. Pakailah sabun berlimau. Akan menghilangkan molekul-molekul yang menyumbat permukaan kulit Anda. Yang selama ini menggumpal, mengkristal, entah apa-apa kata dia. Padahal kalau bahasa kita simple aja itu, daki. Payah, molekul-molekul mengkristal, entah apa. Daki ya payah. Coba lah ambil limau. Ambil limau. Yang tak paham limau jeruk. Belimau itu apa? Berjeruk. Ambil limau, gosok-gosok. Ibu yang paling tahu fungsi limau. Membersihkan ikan. Bau amisnya hilang. Lemak-lemaknya hilang. Bersih. Nah, jadi kalau ada laki ibu bau ikan. Limau. Laki saya itu Pak Ustaz, bau ikan paus. Limau. Jadi zaman dulu tak ada sabun. Makanya diambillah limau segala limau. Limau nipis, limau purun, limau sundai, limau kapas. Sesudah itu dimasukkan wangi-wanginya apa? Bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga kantil, bunga matahari, bunga tai ayam. Habis itu dicincang-cincang orang itu. Diambilnya umbut kelapa sama umbut pinang. Dimasukkan ke periuk tanah. Habis itu dicampur-campur, mandi di sungai. Kenapa orang Melayu mandi di sungai? Karena memang rumah orang Melayu di tepi sungai. 4 sungai, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan. 4 ini membelah Riau, itu di tepi sungai semua. Itu makam mandi tepi sungai. Jadi sekarang banyak orang tanya, "Ustaz, apa hukum mandi sebelum bulan puasa? Apa pula salahnya?" Yang salah itu bukan mandinya, baduo dia teban. Ban sebiji, apa dua-dua di situ. Itu yang tak betul. Makanya kalau ada anak lajang, anak gadis, kita izin, "Papa, papa, papa, pergi kami sebentar beli mau ya." Jangan kau pergi. Kalau kau mau mandi, ambil limau, ku blenderkan sekilo, mandi kau di rumah. Jangan kau pergi bonceng-bonceng. Sebentar aja ya. Tidak. Ustaz Somad berceramah kemarin di Tanah Lapang Bukit Gelanggang. Sekali tidak, tidak. Datang bini dari dapur, "Kasihlah bang, kita lebih parah dari itu lagi dulu." Inilah yang membuat kacau nih. Oleh sebab itu maka bersihkan, bersihkan. Jangan sampai besok mau Ramadan, hari ini membuat dosa juga lagi. Alhamdulillah, malam ini kita taubat nasional ini. Apa pula nasional? Ini kan cuma Dumai. Nasional nih, semua suku ada di sini. Semua suku ada di Dumai, betul? Jawa, ada orang Jawa sini? Pripun kabare ape? Wis perang-perang dina ora teko kene ya? Kalau tak ada mana mungkin dia menjawab. Ada orang Batak sini? Biado. Alak kita sesudena. Oh, lo masude. Ada. Ada orang Cina sini? Hanya cincai-cincai lah. Ada orang Minang sini? Ada. Ustaz orang Minang? Endak. Dari mana Ustaz? Ambul berdakik mana? Dia nyoba lancik-lancik. Anak rumahnya di rumah. Cikal bakal contoh miniatur Indonesia ada di Dumai. Oleh sebab itu siapa yang mau menengok Indonesia datang ke Dumai. Semuanya ada di sini, betul? Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan ini acara nasional, ya alhamdulillah, Ustaz Somad itu Ustaz nasional itu. Oh, menyepelekan. Kalau saya dibilangnya Ustaz nasional, menyepelekan. Saya ini Ustaz internasional. Saya bulan lalu ceramah di Brunei Darussalam. 4 menteri samanya makan. Menteri olahraga, menteri pendapatan, menteri agama, menteri, 4 menteri makan sama saya. Duduk saya. Wah, menteri 4 orang. Tempat awak mengumpulkan 4 camat aja pun payah. Di Dumai inilah semua datang. Kadang di tempat lain, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili. Wakilnya pun diwakili juga lagi. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Capek kok nyebutkannya. Di sini paling senang. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Selesai. Tadi nampak banyak orang bawa karung tadi ngumpulkan duit. Nah, yang mau saya tanyakan, di mana karung itu sekarang? Ini soalnya Dumai ini dekat ke Melaka. Bawa speed. Habis. Kalau karung itu masih ada, tolong bawa ke atas. Karena dompet-dompet yang tebal itu di sini semua. Bawa ke atas. Cepat sikit. Kita khawatir nanti ada pula yang sakit perut. Ustaz sini semua. Lalu ini yang di bawah nih kan ikan pantau aja nih. Ah, coba sini naik, coba. Naik ke atas. Ada pula orang nih tak mau ngasih. Bapak kenapa tak ngasih? Saya tak main pakai cash-cash tuh Pak Ustaz. Saya e-money sekarang. Electronic money. Saya langsung aja, mana nomor rekening? Mana? Nanti insya Allah setengah jam lagi masuk transfer, Pak. Berapa dikirimkannya? 5.000 perak. Yang lebih parah lagi ada pula lama membuka dompet 2.000 perak. Pergi ke pasar pagi Arengka, pergi ke pasar bawah ujung Sudirman, pergilah tengok Ahmad Yani ujung. Uang air kecil 2.000, air besar 3.000. Masuk orang uang air besar, keluar dicucuknya 3.000. Dipanggil sama petugas, "Sini, Berapa tadi? 3.000. Buang air besar, iya, masukkan 5.000. Kau buang air kecil juga kan? Parkir di mall, pergi saya ke mall, saya pakai topi hitam, pakai kacamata hitam, pakai kemeja, saya pun masuk. Tak ada orang kenal saya. Oh, sangkanya anak semester 7. Masuk begitu keluar, pas mau bayar di parkir, 5.000, 10 pak. Kata. Apa pula 10? Baru semalam saya 5.000. Bapak sudah masuk jam kedua, rupanya naik jam kedua 10.000. Nyesal pula saya cepat-cepat balik. Tahu gitu bagus kok, putar-putar agak 5 menit lagi. Artinya apa? Mau parkir panas di tanah lapang 5.000 perak. Ini mau masuk surga 2.000. Nangis pula tuh. Waduh kenal dan. Ya Aziz. Kata malaikat ni kutepuk kan aja ni gitu. Udahlah 2.000 perak menangis pula. Orang 50 juta tak ada nangis, santai. Ya Allah, masukkan ke surga. Ini 2.000 menangis. Orang 2.000 ini masuk surga, cuman dekat-dekat WC lah. Nah, tuh, karung isi, coba sikit. Sebelum ditarik karung. Tapi kalau bisa panitia dihitung berapa karung yang disebar, begitu juga baliknya. Jangan sebar 20, balik 10. Supaya satu FPI, satu pemuda Pancasila, satu Satpol PP mengawal karung-karung ini. Insya Allah semuanya selamat. Mantap penyusunannya. Karung yang laki-laki, yang laki-laki pula yang mengutip. Karung yang perempuan, perempuan juga yang mengutip. Maka dengan ini terjamin keselamatan kita insya Allah. Ustaz Somad, ini awalnya tadi dikasih ini tengah ini pemisah. Ini laki-laki semua. Ini perempuan semua. Tapi setelah sholat tadi tak bisa lagi kayak pisah. Bercampur aduk mereka. Insya Allah terjaga. Tak ada pelecehan seksual. Tak ada perbuatan maksiat. Kita semua malam ini sedang bertaubat di hadapan Allah. Menyambut bulan suci Ramadan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ilahi las firdaw si ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wa la aqwa ala naril jahim. Aku tak kuat masuk neraka. Ku masukkan kau surga, aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak kuat masuk neraka. Kenapa begitu? Zunubi mis lu'adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di lautan. Fa'innaka ghafirul zambil azimi. Tapi aku yakin engkau mengampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Ustaz Somad, saya ini orangnya bergelimang dosa Pak Ustaz. Cobalah tatap wajah saya Pak Ustaz. Iya memang nampak aku hitam macam kuali. Banyak dosa kau memang. Tapi Allah akan mengampuni segala dosa. Ibu bapak yang banyak dosa. Saya ini lapendos Pak Ustaz. Apa tuh? Lelaki penuh dosa. Kau apa? Bagados. Apa tuh? Bergelimang dosa. Semuanya diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Bapak ibu jangan merasa risau dengan suara ini. Ini merekam. Diambilnya gambar kita dari atas. Tapi jangan pula karena merekam melambai semua. Melambai pula dada. Ini nenek nak. Ini nenek. Cantik nanti gambarnya. Tinggal ketik aja di YouTube. Tausiah Tablik Akbar menyambut Ramadan Bukit Gelanggang. Enter. Langsung nampak di atas. Nampak Ustaz itu berceramah dari atas. Ganteng juga Ustaz itu kalau dari drone ya katanya. Begitu pula cara dia menghina ya. Dari drone kata dia baru ganteng. Apa tak ganteng? 100 meter dari atas. Tak tahu dia kalau ditengok dari dekat. Kupu-kupu pun berjatuhan kemana. Tapi ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bersih dosa kepada manusia, setelah bersih dosa kepada Allah, Ternyata istighfar tak bisa mengampunkan dosa kepada manusia. Bisa tak saya astaghfirullah, maafkan salahku kepada Pak Wali? Bisa? Bisa atau tidak? Astaghfirullahalazim, maafkan dosaku kepada Pak Wakil Wali Kota. Bisa? Tak bisa. Kita mesti minta maaf langsung. Andai acara ini tak dibuat, berdosa saya. Mestinya saya datang satu-satu. Assalamualaikum Pak Wali. Saya selama ini ceramah di daerah Bapak. Banyak silap salah saya. Maafkan saya Pak. Habis ke rumah Pak Wali, habis rumah Pak Wakil, habis rumah Pak Sekda, habis rumah Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, habis itu yang tak berkepala. Banyak yang mesti didatangi. Itulah mereka. Habis itu ke rumah Pak Ketua FPI, habis itu Pak Kepala Kemenak, habis itu ke rumah Buya Pak Imam Masjid Ibadur Rahman. Banyak yang mau didatangi. Akhirnya Pak Wali beserta rombongan panitia membuat inisiatif. Ini Ustaz Somad kalau minta maaf tak selesai nih. Jadi gimana caranya? Kita buat aja di Bukit Gelanggang. Selesai. Apakah Bapak Ibu memaafkan dosa saya? Dah selesai. Apa ya? Besok malam masih ada 2 malam lagi. Malam Selasa, malam Rabu. Undanglah tetangga makan malam. Datang kau nanti ke rumah ya. Jangan habis maghrib. Kalau diundang habis maghrib, nanti dia tak sembahyang isya ke masjid. Undang habis isya. Datang habis isya ke rumah. Datang habis isya ke rumah. Habis isya, kasih makan. Kasih makan. Habis makan, kasihlah buah. Buah apel, buah melon, buah mangga. Sumbatkan buah-buah itu semua. Habis itu kasih minum. Susu, kopi, kopi luwak, kopi tak apa-apalah kasih. Habis itu baru kata sambutan. Apakah Bapak Ibu tetangga kawan-kawan sekalian memaafkan silap salah saya selama ini? Apa kata mereka? Orang kalau udah kenyang kan tak ada lagi cerita. Apapun salah, udahlah aku udah tak ikut lagi. Buatlah 2 malam lagi, tak lama lagi, 2 malam. Malam Kamis, udah tak bisa lagi. Malam Kamis udah petang megang. Kita undang dia malam Kamis. Datang kau ke rumah ya, aku motong ayam. Apa kau motong ayam? Aku motong kambing. Sedap lagi masakan aku di rumah. Aku motong ayam, ayam apa? Ayam penyet, aku ayam pop. Ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Nah, tinggal 2 malam lagi. Bapak Ibu tak bisa ngundang saya. Karena 2 malam ini saya makan-makan. Aku heran nengok Pak Ustadz ini. Kenapa makan Ustadz sikit? Saya makan. Antrian panjang di belakang. Pas saya nyendok nasi, bapak yang di belakang itu disendoknya sikit. Tanya-tanya, bapak kenapa sikit? Saya tengok Ustadz sikit. Bapak jangan ikut saya. Ini rumah yang ketiga nih pak. Saya memang sikit, tapi sering. Rumah itu sikit, rumah ini sikit, rumah ini sikit. Seluruh masar sikit. Habis maghrib sikit. Habis isya sikit. Kosong peran sikit betul makan Ustadz Somad. Dia tak tahu udah 3 rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naka sambung balik silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Janganlah pakai tangan kiri Pak Ustaz. Okey, pakai tangan kanan. Tak masuk surga. Oh, pakai tangan karena menunjukkan cincinnya. Kalau gitu dua-dua. Tak masuk surga. Tak baguslah ceramah tangan tak menunjuk. Kalau diikut cakap orang ni mati kita. Pakai tangan kiri salah, pakai tangan kanan salah, tak bertangan salah. Apa yang kau yakin benar, lakukan. Salah kata orang, semua orang mengatakan salah. Tak salah kata Allah. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La aula wa la quwata illa billah. Cakap orang, anjing menggonggong, kafilah berlari. Jadi kalau kalian mau pergi ke masjid, anak-anak muda, pergi aja ke masjid. Datang sama bapak-bapak, ibu-ibu menggoda. Mau ke mana deh? Mau ke masjid Pak Cik, mau ke masjid Mak Cik. Rajin-rajin ke masjid ya. Kemarin ku tengok ada yang sana ke masjid 2 hari mati. Apa jawabannya Pak Ustaz? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kau bilang aku anjing? Enggak. Tak ada aku bilang anjing, bapak aja merasa anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dosa sesama manusia. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah jam 9.30. 30 menit saya sudah bicara. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak silap salah dan dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak silap salahnya? Oleh sebab itu saya selalu minta maaf. Di akhir pengajian selalu saya katakan, demikianlah tausiah ini selesai sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon maafkan saya. Sudikah Bapak Ibu maafkan saya? Sudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi, contoh aja. Mama ini mau cepat balik aja. Ablum bin Anas mesti disambung. Aku Pak Ustaz tak bisa ku maafkan kawanku itu Pak Ustaz. Kenapa? Sakit hatiku. Kenapa sakit? Mobilnya baru. Aku Pak Ustaz tak bisa ku maafkan kawan itu Pak Ustaz. Kenapa? Bukan main sakit hati. Kenapa? Asal pergi undangan gelangnya besar. Jam berapa ya? Gatal. Apa tak sakit? Asal ditengok. Datang pula bapak-bapak, aku belum bisa maafkan dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena rumahnya baru? Tidak Pak Ustaz. Karena gelangnya baru? Tidak Pak Ustaz. Jadi bininya baru. Sakit hati Pak Ustaz. Asal dibawanya undangan, dipeluknya pula terus di belakang. Bini lamanya meninggal. Ibu mau marah aja pula. Ini mendengar cerita bini ini, kalau gini judul ceramah Ustaz, bagus kita balik. Kita balik. Jangan. Jangan balik dulu. Kenapa? Pak ya parkir. Ablum bin Anas jangan sampai putus. Siapapun orangnya, berapa banyak tarawihnya, berapa banyak witirnya, berapa banyak khatam Qur'annya, kalau Ablum bin Anas tak baik, maka na'uzubillah. Siapa yang pertama kali membawa Ustaz ke Dumai? Pak Faisal. Waktu itu dia kabak Kesra. Habis itu kepala dinas kesehatan. Sekarang tak tahu entah apa lagi jabatannya. Hah? Masih? Nah, dibawanya saya pertama pengajian. Kenallah saya dengan Ustaz Asari, kenallah saya dengan Pak Wali almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kenallah saya dengan pejabat-pejabat Dumai. Sampai satu bulan itu tiga kali jadual di masjid ini, di Babur Rahman, masjid lagi Al-Muajirin Bukit Datu, lagi pengajian masyarakat. Kota yang paling banyak tempat saya menyampaikan tausiah Dumai. Itu paling banyak. Dan nanti sholat Idul Fitri pula saya akan jadi imam di Dumai. Akan khutbah Idul Fitri di Dumai. Tapi menengok tadi jamaah, ini nampaknya udah Idul Fitri duluan. Masya Allah, luar biasa. Dulu pernah saya sholat Idul Fitri di sini, tak seramai ini. Rupanya berpengaruh juga sama viral video YouTube. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tak hanya bersama di Bukit Gelanggang, tapi bersama juga lah hendaknya kita di surga nanti insyaAllah. Tapi banyak juga suami-suami yang tak mau sama dengan istrinya di surga. Mudah-mudahan kita bersama dengan pasangan kita. Kalau bisa janganlah Pak Ustaz ya. Apa pula begitu? Bagaimanapun juga dia adalah ibu bagi anak-anakmu, betul? Jangan sampai kau mengatakan, ini yang paling dekat dengan kita. Yang sampai kau katakan, gimana bapak dulu jumpa sama ibu? Salah sambung Pak Ustaz. Gimana ceritanya ibu jumpa sama bapak itu dulu? Itulah Pak Ustaz, aku pun tak juga mau. Ditangkapkan satpam kami dulu. Kan begitu menjawabnya. Gimana ceritanya bapak jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari dia. Dia pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah menjumpakan kami. Apa kata si ibu? So sweet bang. Begitu jawabannya. Karena tak ada yang kebetulan dalam hidup. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu dah dekat karung ni kemari, berdetaklah jantung saya. Tak normal rasanya. Mudah-mudahan jangan naik dia ke atas ini. Bapak, sini pak. Jangan-jangan Ustaz tu nanti ditanya di akhirat ceramah. Jangan kalian ragu saya menarik ini. Saya pakai celana panjang. Kalian ragu. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Rupanya dia tak bersedekah. Tu Ustaz calo tu. Kan baru, kan baru, kan baru, kan baru, kan baru. Bapak enggak? Enggak, aku ngajak aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kok tahu tadi ada acara macam ini? Tak saya bawa dompet. Dah, pergilah agak jauh-jauh sikit. Asal nampak karung tu sedih hati orang ni. Ustaz udah pakai kain, kenapa pakai celana panjang lagi? Ini kan suasana tak aman. Kalau sempat ditarik-tarik ibu ni, gawat awak kan? Coba gak pakai. Kenapa tak pakai celana panjang aja? Ini negeri Melayu. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan menghormati orang-orang tua, cerdik pandai, tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu pakai kain sarung. Kalau pakai celana itu katanya kurang adabnya. Itu semua mesti dijaga. Andai saya datang kemari, saya pakai celana jeans, saya pakai baju kaos, saya pakai helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Are you ready to rock? Kira-kira haram tak perbuatan saya itu? Mana pula haram pakai celana jeans? Saya pakai celana jeans, menutup aurat, pakai baju kaos, saya pakai helm, pakai motor saya naik. Apakah kalian semua siap mendengarkan tausiah saya? Jamaah semua berpikir, mak error kawan ni bang. Jadi ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah sopan tak sopan, layak tak layak. Kita ini di bumi Melayu, bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak? Di mana bumi dipijak? Di situ awak berkoda. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu adat istiadat. Tengoklah orang-orang tua kita pakai peci putih, pakai baju putih, pakai kain putih, berharap hati menjadi putih. Lebih baik pakai baju putih, hati putih, daripada pakai baju hitam, hati berkurap. Kalau kulit berkurap, tinggal beli obat gatal-gatal. Tapi kalau hati, na'uzubillah, jagalah hati. Jangan kau nodai. Kata siapa itu? Kata game, pesan beliau luar biasa. Oleh sebab itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaga hati kita. Kalau galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang rusak, kemana obat akan dicari? Hati saya sakit Pak Ustaz, kemana saya pergi? Kau pergilah ke dokter liver. Bukan sakit zahir, sakit batin. Oleh sebab itu sambung balik. Gimana? Kira-kira ibu sudah bisa memaafkan bapak? Sudah? Sudah Pak Ustaz. Sudah Pak Ustaz. Apa rupanya salah bapak itu, Bu? Tiap hari menyebut mantan, Pak Ustaz. Janganlah lagi sebut, Pak. Diam-diam aja lah. Oleh sebab itu, bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaga, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, kiri, kanan, muka, belakang. Memangnya kalau kita mati nanti datang saudara kita yang dari Kuala Lumpur? Memangnya kalau kita mati nanti datang saudara kita yang dari Jakarta? Saya saudara kata, saudara-saudara saya di Jakarta 3, di Surabaya 2, di Kuala Lumpur. Sombongnya kepada tetangga, kalau berjalan lubang hidung aja kata. Dalam pesek, datang gerimis, masuk. Tetangga kau itulah yang datang nanti. Jangankan kau mati, kau pergi ke Makkah haji dan umrah, tak hidup keran air, datang dia ke sebelah, Pak C, keran air di rumah tak hidup, tolonglah aku mau sekolah. Maka baik-baik pada tetangga sebelah, jalin hubungan silaturahim balik. Makanya orang yang mau berangkat haji itu apa kata dia? Bapak ibu sekalian, saya akan berangkat ke Makkah selama 40 hari. Tolong saya lihat-lihatkan rumah kami ini. Anak saya ini anggaplah sebagai anak bapak ibu sekalian. Anak saya ini adalah anak-anak kalian. Tapi bini saya bukan bini kalian. Tetangga, berkawan, bersahabat. Alhamdulillah, saya membelakangi orang-orang tua. Padahal dari dulu dipesan, mak, jangan kau belakangi orang tua, nanti punggung kau berbisul. Tak sopan Ustaz Somad ini. Kami semua di bawah, dia pula tegak di atas. Saya diletakkan di atas ini biar supaya nampak semua. Yang selama ini tak pernah nampak secara nyata, dia malam ini mau menengok. Ada tak Ustaz itu di alam nyata? Oh, ada rupanya. Karena ada beberapa manusia yang terkenal tapi tak ada di alam nyata. Contohnya siapa? Batman. Tak ada Naruto. Tak ada Upin Ipin. Saya berapa kali ke Malaysia, capek mencarinya, tak jumpa. Meme tak ada, Jarjit tak ada, Kak Ros tak ada, Bang Saleh pun tak ada. Oleh sebab itu maka kita perlu berkawan sama orang di alam nyata. Ini sekarang banyak orang berkawan, rupanya tak ada di alam nyata. Siapa kawan dia? Game online. Siapa kawan dia? PlayStation. Ah, nanti mati, ah, biarlah disolatkan Batman, Superman, Wonder Woman. Berkawanlah sama orang-orang yang nyata ini. Mudah-mudahan kita menjalin silaturahim insyaAllah. Amin. Hablum minallah. Baik. Hablum minannas. Baik. Hari Senin malam Selasa. Selasa malam Rabu. Rabu malam Kamis tonton TV One. Apa acara? Siaran langsung live sidang isbat pengumuman 1 Ramadan. Menteri Agama berdasarkan penampakan anak bulan. Bulan yang bulat namanya Badar. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Wajab syukru alaina ma'da alillahi dah. Kalau bulat namanya badar, kalau kecil macam sabit namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Dumai, Pak Badar, Pak Hilal. Laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. Mohon maaf, kesamaan nama tak ada tujuan macam-macam. Bulan bulat, badar. Bulan sabit, hilal. Yang ditengok di awal bulan itu badar apa hilal? Hilal. Makanya nanti yang nama Pak Hilal jangan keluar hari Rabu itu. Nanti diteropong orang. Cimana, udah nampak kau hilal? Itu dia, ha? Ha? Nah, macam mana cara menengok hilal? Pergilah ke tepi pantai Dumai. Karena tepi laut itu nampak hilal. Kira-kira jam 4, jam 5, jam 1, jam sore. Nampaklah dia sebentar. Tak lama, paling-paling 15 menit nampak. Oh, tengok di YouTube. Tulis di YouTube penampakan hilal. Nampak. Di Pekanbaru payah karena berawan. Tapi di tepi Dumai. Nah, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama membelikan teropong. Harga teropong itu 50 juta. Dipasang di gedung paling tinggi Surya Dumai, Pekanbaru, Jalan Sudirman, depan Masjid Ar-Rahman. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal ditengok pucuk-pucuk sawit aja. Ustaz ini ngejek aja. Apa pula kita ejek? Ini kampung halaman kita. Ini tumpah darah kita. Di mana menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Saya tak mengejek. Saya cuma ingin berkata bahwa teropong itu usaha, ikhtiar. Tapi yang selalu menampak anak bulan adalah teropong yang ada di Cilincing, Jakarta. Langsung nampak di laut. Selat Sunda nampak. Berdasarkan penampakan anak bulan dari saksi tersumpah, saksinya itu disumpah, wallahi, tallahi, billahi, kami bersumpah sudah menengok anak bulan dan matanya sehat. Orang tua yang matanya rabun tak boleh. Karena pernah ada orang tua mengaku menengok anak bulan. Aku sudah nampak anak bulan, Pak. Sudah nampak, sudah. Mana rupanya bulu mata gugur. Ah, ah, itu dia, itu dia, itu dia. Gitu? Eh, kenapa hilang? Itu dia. Begitu Menteri Agama mengumumkan nanti malam Rabu malam Kamis, dengan ini ditetapkan, maka malam ini sudah masuk 1 Ramadan dan besok kita mulai puasa, maka langsunglah masjid-masjid ramai. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Maujud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbayang awak anyang sama kolak. terasa sudah mau puasa. Memanglah sudah mau puasa Pak Ustaz. Subhanallahil Mahmud. Maka Bapak Ketua MUI pun mulailah membuatkan kertas supaya Bilal bisa membaca. Nanti Bilal tuh baca Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Maujud. Karena kalau tak dibuatkan tulisan, banyak sekarang Bilal-Bilal yang udah lupa setahun lalu, maklum lah tak ingat. Akhirnya dia ngarang aja Allahumma Allahumma. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Gak tutas. Saya sholat di pinggir-pinggir jalan, pas jalan jauh, entah apa-apa kata Bilal. Allahumma sholli ala sholli sholli sholli alaih. Allahumma sholli sholli sholli alaih. Ini kan suara anak-anak ini mantap. Buatlah dia berselawat. Allah, tengok suara grup. Apa nama grupnya Bu ya? Hah? Iyalah. Mantap. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mantap suara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salli wa sallim. Ini Rasulullah alaih. Rasulullah alaih. Coba kita datang jumpa Pak Wali bawa proposal. Kami ingin membuat pesantren sekolah tahfiz Al-Quran. Tolonglah terima proposal kami. Tak bisa cash, cicil pun tak apa. Kan sedap. Lembut hati Pak Wali, Pak Wakil Wali, Pak DPR dengar. Ini enggak datang ke Pak Wali, Pak Bolosan. Asal-asal santren. Bantuan 23 truk. Bantuan 90 juta. Datang Pak Wali panggilnya security. Security. Kau tangkap gilo nih gitu. Lembutlah sikit. Oleh sebab itu buat lomba. Ah, ini masih ada kesempatan. Besok buat lomba. Lomba Musabaqah Bilal Ramadan. Mantap. Lomba Musabaqah Bilal Ramadan. Nanti pas di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang berbisik. Siapa Bilal itu? Anak aku. Anak bapak? Iyalah. Bapak yang ngajar? Tidak, aku serah. Serahkan saja. Aku ni bodoh. Aku tak sekolah agama, tolol, bongak. Tapi anakku ni tak mau aku seperti saya. Maka anak saya ini mesti hebat. Gitu baru. Ini sekarang banyak orang dah. Aku ni bodoh Pak Ustaz. Anakku ni mesti lebih bodoh dari aku lagi. Janganlah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang cerdas insyaAllah. Tadi saya sholat di rumah Pak Haji Eri, mantap muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Keluar saya dari kamar, saya tengok, anak-anak. Rupanya orang Dumai mau menunjukkan ke saya, Ustaz Somad, di Dumai ini anak kecil pun macam itu azannya. Apalagi bapaknya. Anak. Kadang kita pergi di tengah-tengah jalan, pas perjalanan jauh, mendengar suara muazzin itu tak sampai hati kita. Allah. Awak khawatirnya bukan apa? Nanti tak jadi sholat mandikan jenazah pula. Padahal kalau suara itu menggelegar, setan-setan itu lari tunggang langgang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan anjing menggonggong mending. Ini pula Allah. Kata setan, ini serius tak orang ni kita? Kata, tanyanya, tan. Ini serius tak orang? Entah nampaknya sedang geladi ni. Aku ecek, tak usahlah kita lari, tak usahlah kita santai aja kita semua. Jadi rupanya setan ni, setan itu diambil dari jin. Nama komunitas nama jin. Ada jin. Jin ini terbagi dua. Ada yang jin Islam. Buka surat Al-Jin juz 29. Di situ ada surat Al-Jin. Jadi jin, jinnya ada dua. Satu jin Islam, satu lagi jin kafir. Janganlah sebut kafir Pak Ustaz. Rupanya ada jin yang tersinggung disebut kafir. Nah, jin non muslim namanya. Jadi aja jin non muslim. Nah, jin non muslim ini terbagi lagi dua. Ada namanya jin korin. Waktu saya lahir dulu, ikut dia sama saya. Sama-sama lahir. Nah, sekarang sama saya ada dia nih. Pas saya makan tadi ikut dia mau makan. Tapi tak jadi dia makan. Karena pas saya mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak jadi dia makan. Dia pun... Pas saya mau ke kamar mandi, dia mau ikut ngintip. Tak jadi dia ikut. Kenapa? Waktu saya mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pas saya mau tidur, dia mau ikut tidur. Tak jadi dia ikut. Karena waktu itu saya membaca, bismika Allahumma ahya wa amut. Pas maaf-maaf cakap mau berhubungan sama istri pun dia mau ikut juga. Makanya baca doa supaya dia tak ikut. Kalau dia ikut, itulah anak macam hantu. Aku heran bahwa Ustaz, anakku ini macam hantu. Iyalah, bapak 10%, dia 50. Kalau kertas sudah masuk, itu artinya ceramah sudah 1 jam. Di mana-mana saya ceramah, 1 botol, 1 jam. Disediakan panitia 4 botol. Ah, mau menyiksa orangnya. Saking sayangnya masyarakat Dumai. Mereka sudah menganggap Ustaz Somad ini keluarga mereka. Apa kata jemaah? Ustaz aja kepedean. Jadi cerita tentang jin tadi, jin korin satu yang menemani kita. Ada lagi jin korin itu jelas. Kau ikut somat, kemana dia pergi, dia ceramah, dia makan, dia minum, kau ikut. Ada lagi jin yang tidak korin. Itu jin yang tak jelas, namanya jin non-job. Itulah yang duduk-duduk di warung kopi, tak jelas. Masalah ada nampak yang cocok diganggu, inilah gitu. Itulah maka kita mesti banyak-banyak berzikir. Anak-anak gadis, berzikir kalian. Kalau tidak nanti ikut dia. Wah, datang anak lajang menggoda. Hai cewek, godain kita dong. Kau mau godai aku, kucing kurap. Puih. Oh, diambilnya ludah kalian. Hah, dibawanya ke dukun. Bacakan dukun. Kak kang telinga bosit, mulut tersongkak gitu. Kunci-kunci Allah, kunci Allah. Habis itu pas kalian mau makan mie ayam malam. Nampak wajah laki-laki itu di mie ayam itu menggoyang. Hah, ini dia. Pas mau tidur malam, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang malam terbayang-bayang. Ah, kalian sudah kena. Oleh sebab itu maka banyaklah fitnah-fitnah. Bapak tu tak ganteng Pak Ustaz, hitam pendek pesek buruk hitam, tapi bininya pakai pelet itu agaknya. Apa peletnya? Pelet Jepang. Apa itu? Yamaha, Honda, Suzuki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, hubungan dengan Allah sudah, hubungan dengan manusia sudah, malam tarawih sudah siap. Jangan berkelahi gara-gara tarawih. Masjid Ibadur Rahman berapa rakaat? 11. Masjid dekat rumah 23. Antara yang 11 sama 23 jangan berkelahi. Yang 11 sah, yang 23 sah, yang 23 afdal, yang 11 afdal. Jangan berkelahi. Kau kenapa 11? Karena Nabi buat 11. Kau kenapa 23? Karena Umar buat 23. Ikut Nabi apa ikut Umar? Mau dilaganya pula Nabi sama Umar. Inilah kalau petinju jadi ustaz. Semua mau dilaga. Don, ini Ustaz Don King namanya. Don King yang rambutnya ke atas. Semua mau dilaga. Kenapa Nabi 11 rakaat? Nabi 11 rakaat waktu tak cukup. Karena rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tapi bengkak kakinya. Kata Umar, ini orang tak sanggup ikut macam Nabi. Maka hai Abu Bakar, hai Ubay, diangkat Ubay jadi imam. Ditambah 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Di Maroko malam Lailatul Qadar malam 27 tak pakai hitung rakaat dari Isyak sampai subuh. Jadi tarawih itu kuncinya dua. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Tak usah kelahi. Nanti kalau yang antara 11 sama 23 berkelahi, yang ketawa yang tak tarawih. Kenapa orang di masjid itu berkelahi? gara-gara tarawih. Untung kita tak tarawih. Ayo kita lanjutkan main gaplik. Kelepak.